tersebut agar dengannya tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah Jalla wa'ala turunkan air dari langit, air hujan, di ayat ke-25, Anna sababna al-ma'a sabba, sungguh kami telah curahkan, kami telah tuangkan air dari langit, yakni al-matar, hujan, yang kemudian dengan itu terbelahlah bumi, terbukalah celah-celah padanya untuk masuknya air, diserap, dan dengan itu fa'ambatna fiha habba, di ayat ke-27. Maka kami tumbuhkan padanya. Kami telah tumbuhkan fiha padanya, yakni fil ardi, di bumi. Dhamir ha kembali ke al-ard, yakni bumi. Kami telah tumbuhkan di dalamnya, di dalam bumi tadi, di tanah tadi, habba, nam, biji-bijian. Kata Syekh Abdurrahman Al-Si'di rahimahullah, thumma syaqaqna al-arda, kemudian kami belah bumi, yakni linnabat, untuk tumbuh-tumbuhan. Tujuan Allah membelah bumi tadi dipersiapkan untuk an-nabat, untuk tempat tumbuhnya dari tanaman-tanaman yang Allah Jalla wa'ala akan takdirkan untuk tumbuh. Fa'ambatna fiha, maka kami tumbuhkan padanya. Kata beliau, asnafan, asnafan musannafah, berbagai jenis. Asnafan musannafah, berbagai jenis. Min anwa'il at'imah al-lazizah, dari jenis pangan yang lazizah, yang lezat, yang dengannya hamba bisa menikmati. Wal aqwat asyahiyah, demikian juga kami tumbuhkan makanan pokok. Al aqwat nam asyahiyah, makanan pokok yang menyenangkan, padi, gandum, dan lain sebagainya. 6. Semua tadi bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Habba. Habba, kata beliau, hadza syamil lisairil hubub. Kata habba, ini adalah mencakup berbagai jenis al-hubub, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, mencakup berbagai jenis biji-bijian, ala ikhtilafi asnafiha, menurut jenisnya, atau berbagai, dengan bermacam-macam jenisnya, beraneka ragam jenisnya. Kata habba, mencakup seluruh jenis biji-bijian yang ada dengan berbagai macam bentuknya. 6. Wa inaban wa qatba. Dan juga selain habba, selain biji-bijian, ambatna, kami juga tumbuhkan, kata Allah, inab, nam, inab wa qatba. Inab adalah anggur, nam, wa qatba, qatba adalah sayur-sayuran. Ainaban wa qadba, anggur dan juga sayur-sayuran. 6. Sayur-sayuran dinamakan dengan qadba. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, summiya bidzalik li'annahu yuqdat ay yuqta ba'da zuhurihi marratan ba'da marrah, karena dia itu dipotong setelah munculnya sekali dan demikian pula berikutnya. Dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Maka demikian asal-usul kenapa dinamakan dengan qabba. 6. Yakni qat'an. Karena sifatnya dipotong ketika sudah muncul, sudah layak dipotong, kemudian akan muncul dipotong berikutnya lagi. 6. Selain inab dan juga qadba, wa ambatna, kalau mau kita kembalikan ke ayat ke-27, ambatna fiha habba, ambatna fiha inaban wa qadba, ambatna fiha zaitunan wa nakhla. 6. Kan tetapi ambatna tidak diulang. 6. Pada ayat ke-28 maupun berikutnya, karena cukup telah terwakili di awalnya ke-27. 6. Ambatna fiha habba, kami telah tumbuhkan padanya biji-bijian. Wa inaban wa qadba, dan kami telah tumbuhkan padanya pula anggur dan juga sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan kami juga tumbuhkan zaitun dan juga nakhla dan juga pohon kurma. 6. Berkata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, wa inaban wa qadba al-qat. 6. Ditumbuhkan anggur dan al-qadba, yakni al-qad, yakni sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan demikian pula zaitun dan juga nakhla, yakni pohon kurma. Wa khussa hadhihi al-arba'ah likasrati fawaidiha wa manafi'iha. Mengapa dikhususkan 4 jenis itu oleh Allah Jalla wa'ala? 6. Apa alasannya? Atau sebelumnya, apa 4 yang dimaksud? Yang pertama apa? Habba. Yang kedua apa? 6. Yang pertama adalah inab. Dan yang kedua adalah qadbah. Yang ketiga adalah zaitun. Dan yang keempat adalah nakhla. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, mengapa dikhususkan dengan 4 tanaman itu? Likasrati fawaidiha wa manafi'iha. Karena saking banyaknya manfaat. 6. Dan juga faedahnya. Terkhusus dengan 4 tanaman tersebut. Apabila kita telusuri masing-masingnya. 6. Wahada'iq ghulba. Ayat ke-30. Wahada'iq. Hada'iq. Bentuk kata jamak ataukah tunggal? 6. Bentuk jamak ataukah tunggal hadaiq? 6. Bentuk jamak, sedangkan tunggalnya atau mufrad hadiqatun. 6. Hadiqatun jamaknya hadaiq. Wa hadaiq. Dan demikian juga kebun-kebun. Naam. Gulba. Gulba maknanya penuh dengan pepohonan. Naam. Yang rimbun. Gulba maknanya idhaman syajaruha, yakni besar-besar pohonnya, pohon yang rimbun. Naam. Kata Imam Al-Kalbi rahimahullah, untuk kita mengambil faedah definisi yang beliau sebutkan, kullu syai'in uhita 'alaihi min nakhilin aw syajarin fa huwa hadiqatun. Segala sesuatu atau setiap sesuatu yang dikelilingi padanya dengan nakhil, dengan pohon kurma, au syajar, atau dikelilingi oleh pohon secara keumumannya, bahwa hadiqatun, maka dia adalah hadiqah. Dikatakan dalam bahasa Arab hadiqah, yakni taman atau kebun. Wa ma lam yuhat alaihi, sedangkan yang tidak dikelilingi padanya, falaisa bihadiqah, maka bukanlah hadiqah. Siapa yang menyatakan? Imam Al-Kalbi rahimahullah. Kata ghulba jamak dari aghlab. Kata ghulba jamak dari kata aghlab, atau juga ghulaba, atau juga ghulaba. Naam. Wa hadaiqa ghulba, dan taman-taman, kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan yang rimbun. Naam. Demikian apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita lihat kata beliau, hadaiq ghulba ay basatin fiha al-ashjar al-kathirah al-multaffah, taman-taman padanya pepohonan yang banyak, multaffah yang rimbun. Demikian diantara kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala selain yang disebutkan sebelumnya. Wa ambatna fiha habba wa inaban wa qatba wa zaituna wa nakhlah dan wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Ayat berikutnya ke-31, wa fakihatan wa abba. Fakihah bentuk jamak ataukah tunggal? Bentuk jamak. Ada lagi jawaban lain? Dia adalah bentuk tunggal, fakihatun. Jamaknya fawakih. Naam. Fawakih adalah bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah fakihah. Naam. Fakihah atau fawakih adalah buah-buahan. Wa abba. Wa abba bukan satu kata, wa sebagai huruf sambung, sedangkan kata yang datang sesudah wa adalah abba. Abba dimaknakan di sini dengan rerumputan. Lebih jauh kita ingin mengetahui definisi yang disebutkan oleh salaf. Kita awali dengan fakihah. Fakihah adalah ma ta'kuluhun nas. apa yang dimakan oleh manusia min simaril asjar, dari buah-buahan pepohonan, katin wal khawkh wa ghairihima, seperti buah tin dan juga buah persik. Tahu ya, buah persik bahasa Arabnya khawkh, wa ghairihima, dan selain keduanya. Apa yang dimakan oleh manusia berupa buah dari pepohonan, semisal tin, buah persik, dan lainnya. Itu faqihah. 6. Sehingga faqihah, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kita lihat, ma yatafakkahu fihil insan. Apa yang dimakan oleh manusia. Min tinin, seperti buah tin, wa inab, dan juga buah anggur, khawkh wa khawkh, dan juga buah persik, wa rumman, dan juga buah delima, wa ghairi dhalik, dan lain sebagainya. Syekh As-Sa'di juga mendefinisikan ma yatafakkahu fihil insan, apa yang dimakan buah-buahan oleh manusia. Nah, dicontohkan beberapa tadi diantaranya. Sedangkan Abba ma ta'kuluhul baha'im wal an'am, definisi Syekh As-Sa'di rahimahullah. Apa yang dimakan oleh al-baha'im, hewan, dan juga al-an'am, binatang ternak. Hampir sama ya, al-baha'im wal an'am. Sama-sama binatang, tapi al-an'am lebih khusus binatang ternak. Nah. Sedangkan Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berkurban dengan al-an'am, binatang ternak pun, binatang ternak tidak semuanya, tetapi lebih khusus lagi hanya 3 saja. Apa itu? 6, unta, sapi, dan kambing. Baik kambing kajang maupun kambing gibas. 6. Walaupun di sana ada binatang ternak lain, tetapi Allah Jalla wa'ala hanya khususkan 3, karena demikianlah penafsiran tentang ayat itu, al-an'am. Baik, kembali kepada makna abba, yakni apa yang dimakan oleh hewan dan juga binatang ternak. Ada pula yang memberikan definisi lain, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kullu ma ambatatil ard, setiap yang tumbuh di bumi. Mimma la ya'kuluhun nas, yang tidak dimakan oleh manusia. Maka dinamakan dengan abba. Nah, perumputan. Manusia tidak memakannya. Maka setiap yang tumbuh di bumi, yang tidak dimakan oleh manusia, maka disebut dengan abba. Juga Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menyatakan al-ab kullu syai'in yambutu ala wajhil ard. Segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi. Sudah berapa? 2. Berikutnya kata Imam Al-Kalbi rahimahullah, kullu nabatin siwa al-fakihah, setiap yang namanya tanaman atau tumbuh-tumbuhan selain buah-buahan. Berkata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah menceritakan suatu kejadian, su'ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an tafsiril Fakihah wal Ab. Sahabah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang penafsiran wa fakihatau wa abbah. Fakihatau wa abbah, yang tadi telah disebutkan maknanya adalah buah-buahan dan rerumputan. Ketika beliau ditanya tentang makna keduanya, apa kata beliau? Ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan menutupiku, wa ayyu ardin tuqilluni, dan bumi mana yang akan menimpa kepadaku. Idza qultu fi kitabillah ma la a'lam, jika aku berkomentar atau menafsirkan terhadap Al-Qur'an, terhadap ayat Allah Jalla wa Ala, apa yang tidak aku ketahui, apa yang tidak ada ilmu padaku. Nah, artinya beliau tidak tergesa-gesa untuk memberikan penafsirannya dalam kondisi beliau tidak mengetahui. Menunjukkan ketawadhu'an sahabat termulia ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikian juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar sahabah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qara'a hadhihi al-ayah, beliau baca tentang ayat ini. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, kullu hadha qad arafnahu, semua tentang ayat ini, entah seluruh ayat dalam surat Abasa ini, Allahu a'lam, yang jelas semua ini kami telah mengetahui maknanya. Famal ab, sedangkan apa makna ab? Artinya beliau terhenti belum mengetahui makna al ab. Thumma rafa'a 'asah kanat biyadih, maka beliau angkat tongkat yang berada di tangan beliau. Wa qala hadza li'amr, li'amrillah at-takalluf, ini sungguh benar. Naam, terhadap perkaranya Allah Jalla wa Ala, jika dipaksakan untuk mengetahuinya dalam kondisi tidak tahu, maka itu bentuk takalluf, adalah bentuk yang berlebih-lebihan. Wa ma 'alaika yabni am Umar alla tadri mal ab. Naam, dan bagaimana pendapatmu? Naam, apakah kau tahu tentang makna al ab? Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, ittabi'u ma buyyina lakum min hadzal kitab wa ma la bada'u, ikuti apa yang telah dijelaskan kepadamu di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, dan apa yang tidak fada'u, maka tinggalkan. Naam, demikian riwayat-riwayat yang ada, dan setelahnya sudah sampai riwayat kepada kita tentang makna apa itu al-ab, yakni beberapa yang telah disebutkan tadi. Juga telah datang riwayat. Nah, kita sebutkan riwayat-riwayat yang ada, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khuliktum min sab'in. Kalian diciptakan dari 7. Wa ruziqtum min sab'in. Kalian diberikan rezeki dari 7 pula. Fasjudu lillah ala sab'in. Maka bersujudlah kepada Allah Jalla wa'ala di atas 7. Yakni di atas 7 anggota badan. Apa itu? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki, kemudian dahi dan hidung 1. Maka 7 anggota badan diharuskan untuk tercapainya sujud yang sempurna. Fasjudu lillah ala sab'in. Nah, maka yang dimaksudkan darinya bahwa kalian diciptakan dari 7. Nah, apa itu 7? Min nutfah, dari nutfah, dari air mani yang hina. Itulah asal-usul kalian. Min alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, kemudian dari segumpal daging yang kecil. Demikian disebutkan pada surat Al-Hajj ayat yang 5. Warizqu min sab'in, kalian juga diberikan rezeki dari 7. Yaitu firman Allah Jalla wa'ala, fa'ambatna fiha habba wa'inaban wa'qadba wa'zaitunan wa'nakhla nam wa'fakihatan wa'abba nam wa'ambatna fiha habba, kami telah tumbuhkan bagi kalian biji-bijian, wa'inaban wa'qadba, anggur dan juga rerumputan. Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan juga pohon kurma. Wa hadaiqa ghulbah, dan juga taman-taman yang penuh dengan pepohonan yang rimbun. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan semua apa yang tumbuh di muka bumi ini. Dari situ yang dimaksudkan bahwa kalian diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala dari 7 contoh tadi, atau 7 bentuk, baik dari sisi yang kecil, biji-bijian yang kalian taburkan kemudian akan menjadikan suatu hasil, maupun yang tumbuh, apakah itu berupa rerumputan yang dinikmati oleh binatang ternak, demikian pula buah-buahan yang dinikmati oleh manusia, 6. Dan berbagai bentuk kenikmatan yang lezat yang kalian nikmati dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fakihata wa abba, sudah kita sebutkan penafsirannya. 6. Selanjutnya Allah katakan ayat berikutnya, mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'an, sebagai kesenangan. Lakum, bagi kalian. Mata' bisa berarti kesenangan, maknanya adalah perhiasan. Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Ya, pernah kalian dengar kata mata', mata' adalah perhiasan, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang salihah, wanita yang salihah. Nah, maka kita ketemu pada ayat ke-32 ini, mata'an lakum sebagai perhiasan, sebagai kesenangan. Ya, perhiasan itu adalah bentuk kesenangan. Nah, sebagai ungkapan kesenangan. Bukankah kalian senang dengan itu semua? Dengan biji-bijian, nikmat yang Allah berikan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Nah, maka jiwa, nah, ditanya atau tidak, maka akan menyatakan itu adalah suatu kenikmatan yang menjadikan sebab kesenangan diri setiap manusia. Mata'an lakum wa li'an'amikum, dan juga sebagai mata', sebagai kesenangan, sebagai nikmat juga. Li'an'amikum, apa an'am? Binatang-binatang ternak kalian. An'amikum, binatang ternak kalian. Nah, bisa menikmati dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, allati khalaqaha Allah wa sakharaha lakum, yang telah Allah ciptakan. Wa sakharaha lakum, dan Allah telah tundukkan bagi kalian. Allah tundukkan bagi kalian. Dengan itu kalian mudah untuk bisa mengambilnya, menikmatinya. Nah, dari hasil-hasil tadi. Faman nadhara hadhihi an-ni'am, selanjutnya kata beliau, siapa yang memperhatikan terhadap an-ni'am, nikmat-nikmat ini, aujaba lahu dzalik, maka mewajibkan baginya yang demikian itu, syakara rabbahu, dia bersyukur, dia berterima kasih rabbahu kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa selain dia wajib bersyukur untuk memberikan tanda, aujaba lahu asyukur, menyikapi ini semua, nasihat dari beliau, aujaba lahu dzalika, syukur, wajib mensyukurinya. Kemudian beliau nasihatkan lagi, wa badlul juhdi, dan dengan itu kalian mencurahkan segenap al-juhud, segenap kesungguhan. Untuk apa? Fil inabati ilaih, untuk kembali kepadanya. Nah, ini yang kedua. Badlul juhdi fil inabati ilaih. Kalian curahkan kesungguhan yang ada pada kalian untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu pula kembalinya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita mau mencurahkan segenap tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk kembali, untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Wal-iqbal ala ta'atih. Yang ketiga, al-iqbal ala ta'atih. Senantiasa untuk selalu taat di atas garisnya, di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Al-iqbal ala ta'atihi. Wattasdiq bi akhbarih, dan selalu bersikap at-tasdiq, membenarkan, bi akhbarih, terhadap semua berita yang datang darinya. Aujabalahu dzalika syukur wa badlul juhd fil inabah ilaih wal iqbal ala ta'atih wattasdiq bi akhbarih. Kalian sudah diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala yang tampak, yang kalian bisa nikmati, mata'an lakum, wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Maka mengharuskan sikap seperti itu agar menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang diridai. Berikutnya ayat ke-33. Fa'idha ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengingatkan tentang keadaan di akhirat nanti yang pasti akan datang. Nah, setelah sebelumnya Allah Jalla wa'ala sudah mengingatkan manusia terhadap keadaan sejak dia diciptakan dari nutfah hingga dia tinggal dan hidup di dunia dengan berbagai kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala sudah berikan, maka pada ayat ke-33 Allah beralih untuk mengingatkan kepada mereka semua keadaan yang akan berlangsung di akhirat kelak. 6. Fa'idha ja'atis sakhah. Kata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, idza ja'at sayhatul qiyamah. Idza ja'at sayhah al-qiyamah. Ketika datang teriakan atau suara yang memekakkan telinga, al-qiyamah, di hari kiamat kelak. Maksudnya adalah tiupan yang sangkakala yang kedua. 6. Allati tasikhu lihauliha al-asma', yang mana suara tadi bisa memekakkan telinga. Telinga bisa pecah mendengarkan tiupan yang menggelegarkan di hari itu. Watan za'iju lahal af'idah yawma idin, yang menggoncangkan hati-hati di hari itu. Mimma yaran nas minal ahwal wa shiddatil hajah lisalifil a'mal. Dari apa yang disaksikan oleh manusia berupa kedahsyatan yang terjadi di waktu itu, wa shiddatil hajah lisalifil a'mal, dan betapa butuhnya seseorang tadi terhadap salif al-a'mal, amalan soleh yang dahulu. Amalan soleh yang dia lakukan dahulu semasa di dunia. Ketika sudah mendengarkan suatu kondisi yang dahsyat, yang mengerikan itu, maka menjadi mereka teringat amalan-amalan soleh apa yang sudah mereka kumpulkan selama ini ketika mereka hidup di dunia. Nah, demikian kata beliau rahimahullah. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Yang mana di hari itu al-mar'u. Naam. Al-mar'u. Antum perhatikan kata al-mar'u adalah maknanya seseorang atau manusia. Naam, al-mar'u. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Sering antum dengarkan pernyataan seperti itu. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Maka inilah kata al-mar'u. Yauma yafirru al-mar'u, di mana manusia atau seseorang itu yafirru, lari. Min akhih, dari saudaranya. Nah. Saudara yang satu ayah, mau, dan juga saudara yang satu ibu. Atau juga saudara yang satu ayah saja, atau saudara yang satu ibu saja. Semua masuk kategori min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Demikian kata Syekh Shalal Ibn Utsaimin rahimahullah. Seseorang lari dari saudaranya, baik yang seayah dan seibu, maupun yang seayah saja, ataupun seibu saja. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, min a'azzin nas ilaih, dari orang yang mulia bagi dirinya, wa asfaquhum ladaih, dan yang paling dicintai olehnya. Maka di hari itu, dia justru menjauh. Dikatakan dengan bahasa lari, menjauh. Bukan semakin dekat, tetapi semakin menyingkir, semakin jauh. Nah, sekalipun dia itu adalah orang yang paling dia cintai, orang yang paling dimuliakan dahulu semasa di dunia. Di hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah. Wa ummihi wa abih. Dan juga dia lari dari ibunya sekalipun. Nah, wa abi, dan juga dari ayahnya. Orang yang paling dia cintai, yang paling dekat, yang melahirkan dia selama di dunia, justru di saat itu nafsi-nafsi masing-masing mengurusi dirinya. Anak mengurusi dirinya sendiri, orang tuanya masing-masing mengurusinya. Mengurusi dirinya masing-masing. Nah, termasuk di sini ibu dan ayah yang langsung. Nah, ibu kandung, ayah kandung, termasuk juga kakek dan nenek. Dia akan lari dari mereka semuanya. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah, teman di sini, maksudnya adalah zaujatih, dari istrinya. Atau suami lari dari istrinya, atau sebaliknya istri lari dari suaminya. Wa sahibatihi wa bani. Berkata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan yauma yafirrul mar'u min akhih, nam seseorang lari dari saudaranya, yafirru Qabil min akhihi Habil, bahwa Qabil anak dari Nabi Adam alaihi salam lari dari saudara kandungnya Habil, putra atau anak pula dari Nabi Adam alaihissalam. Qabil lari dari Habil. Wa yafirrun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ummi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lari dari ibunya. Naam, Aminah. Di mana Aminah meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka Nabi lari darinya. Wa Ibrahim alaihi salam min abih. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam lari pula dari ayahnya. Naam. Siapa nama ayah beliau? Azar. Naam. Lari dari ayahnya. Wa Nuh alaihi salam min ibni. Dan Nabi Nuh alaihi salam lari dari putranya. Ketika diajak untuk masuk ke Safinatun Najat, perahu keselamatan, maka dia justru lari. Dia ingin menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Menurutnya akan selamat dan tidak terkena air bah yang akan menimpa di saat itu. Menaiki pepohonan. Maka Nabi Nuh menyatakan, innahu min ahli. Bahwa sesungguhnya dia adalah anakku. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala membantahnya, innahu laysa min ahlik. Bahwa sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena sesungguhnya amalan dia bukanlah amalan yang salih. Dan Nabi Lut alaihi salam lari dari istrinya. Dan Nabi Adam alaihi salam lari pula dari kejelekan keturunannya. Dan juga kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, awalu man yafirru yawmal qiyamah min abih Ibrahim. Orang yang pertama kali lari dari ayahnya nanti di yawmal qiyamah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa awalu man yafirru min ibnihi Nuh alaihi salam. Dan orang yang pertama kali lari dari putranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa awwalu man yafirru min imra'atihi Lut alaihi salam. Orang yang pertama kali lari dari istrinya adalah Nabi Lut alaihi salam. Qala, maka berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, fa yarawna anna hadhihi al-ayah nazalat fihim. Wa hadha firaru at-tabarru'. Maka mereka semua tadi yang mulia alaihimussalatu wassalam mengetahui terhadap makna ayat ini. Namun mereka tahu bahwa ayat ini turun terkait dengan mereka. Dan ini bentuk lari at-tabarru', untuk lari, untuk berlepas diri. Yauma yafirru al-mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin ka'nu yughni. Berikutnya ayat 37. Likulli, pada setiap atau bagi setiap. Likulli imri'in. Bagi setiap orang. Minhum, dari mereka. Yawma idzin, di hari itu. Sya'nun, memiliki urusan. Punya urusan. Yughni, yang cukup menyibukkan. Likulli imri'in, bagi setiap orang. Minhum, dari mereka. Yauma idzin, di hari itu. Sya'nun yughni, punya urusan masing-masing yang cukup menyibukkan, sehingga tidak ada sedikit kesempatan pun untuk mengurusi lainnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, qad syaghalathu nafsuhu. Dia disibukkan oleh dirinya sendiri. Wa tamma lifakakiha. dan dia bertekad ifagakihah itu bisa melepaskan, itu bisa membebaskan dirinya dari sesuatu yang memberatkan. Walam yakullahu, dan dia tidak punya kesempatan al-iltifat untuk menoleh ila ghairiha kepada lainnya. Dia sampai-sampai tidak memiliki sedikit pun celah kesempatan untuk menoleh kepada lainnya. Fahina idzin, maka di saat itu yang qasimul khalq, terbagi manusia itu, naam, ila fariqain, menjadi dua bagian. Terpisah, terbagi menjadi dua kelompok, fariqain. Yang pertama adalah su'ada, adalah mereka yang bahagia. Dari kata Sa'id, Sa'id jamaknya su'ada, adalah orang yang bahagia. Wa ashqiya, golongan satu lagi adalah ashqiya, dari kata ashqiyun, adalah yang sengsara. Terbagi menjadi dua. Fa amma su'ada, sedangkan orang-orang yang berbahagia, fawujuhuhum, maka wajah-wajah mereka, yauma idzin musfirah, di hari itu berseri-seri. Wajah as-su'ada adalah musfirah, berseri-seri. Yang nanti akan berlanjut pada ayat berikutnya. Naam. Sedangkan ashqiya, wajah mereka adalah ghabarah, qatarah, wajah mereka tertutupi dengan debu, wajah mereka tertutupi dengan kegelapan. Yang kita akan lalu sebentar lagi ayat tersebut insyaallah ta'ala. Itulah kondisi manusia di saat itu. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka saling lari satu dengan lainnya. Kenapa sebabnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena setiap orang di hari itu tidak senang ada seorang pun yang menuntut sesuatu kepadanya. Bisa menjadi petaka baginya kalau ada saat itu yang menuntut. Sehingga berusaha lari, menghindar, tidak ingin ketemu. Khawatir satu ini nanti untuk haknya ke ini dan sebagainya. Demikianlah gambaran yang bisa kita ketahui. Kita bisa pahami dari apa yang disebutkan. Setiap orang sibuk dengan dirinya dan tidak memperhatikan yang lain. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan pada kiamat, hari kiamat kelak, hufatan, dalam kondisi kalian tidak memakai alas kaki, uratan, dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian selembar pun, sehelai pun kain. Dan juga dalam keadaan ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla. Ketika Nabi sampaikan ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisinya demikian, bagaimana antara laki-laki dan wanita, sebagian mereka bisa melihat sebagian yang lainnya? Maka perhatikan jawaban Nabi, al-amru a'zam min an yanzura ba'duhum ila ba'd. masalahnya atau urusannya di hari itu a'zam, jauh lebih besar. Min an yandura ba'duhum ila ba'd, untuk punya kesempatan melihat sebagian kepada sebagian yang lainnya. Sampai urusan memperhatikan seperti itu saja tidak sempat, apalagi mengurusi atau minta tolong satu kepada yang lainnya. Nah. Wujuhu yawma idhim musfirah. Ayat ke-38 selanjutnya Allah menjelaskan tentang wajah-wajah as-su'ada, yang gembira, yang berbahagia. Wujuhun, di wajah-wajah di hari yawma idhim, di hari itu musfirah, adalah berseri-seri. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qad zahara fiha as-surur wal bahja, telah tampak padanya kebahagiaan, keceriaan. Nam, min ma arafu min najatihim, dari apa yang sudah mereka ketahui, min najatihim, dari keselamatan mereka. Mereka tahu kalau mereka akan selamat. Sehingga kalau seseorang akan tahu berhasil, sukses, maka akan berpengaruh, terpancar pada wajahnya. Ya, senang. Sebaliknya kalau kita lihat orang itu murung, akan berpengaruh pada wajahnya, berarti ada sesuatu yang sedang bermasalah. Nah. Wafauzuhum. Wafauzihim bin na'im, dan kemenangan, keberhasilan mereka dengan nikmat yang akan mereka dapatkan, yaitu al-jannah. Maka dengan itu, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, dhahikah, yakni tersenyum. Naam. Al-ashqiya, orang-orang yang bahagia tadi akan tersenyum sebagai bentuk kesempurnaan kegembiraan. Nah, gembira akan berdampak pula pada raut wajah dan juga mimik mulut. Nah, senyum, tertawa dan sebagainya karena gembira. Beda kalau orang sedang sedih, sedang ada masalah, maka akan terpancar pula pada wajahnya walaupun dia berusaha untuk menutupinya. Tampak pun mungkin kecut. Iya. Nah. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah. Beda ketika orang itu memang gembira, senang, maka akan lepas senyumnya, demikian pula raut mukanya terpancar. Dhahikatun mustabshirah, mereka tersenyum, dan juga mustabshirah, mereka gembira karena mendapatkan kabar kebaikan. Naam. Karena disambut oleh malaikat Allah Jalla wa'ala dengan kabar gembira, dengan salam, salamun alaikum, kaitannya pada surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat ke-24, malaikat menyampaikan salam kepada as-su'ada, kepada ahlul jannah, salamun alaikum. Sedangkan wajah al-ashqiya, Allah sebutkan ayat ke-40, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah mereka di hari itu 'alaiha, ditutupi padanya oleh ghabarah, oleh debu. Naam. Baghasyaha, kata Syekh Sa'di, menutupinya. Naam. ditutupi oleh debu karena wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang hina dan wajah-wajah yang buruk. Nah, taruhaquha qatarah, ayat 41, taruhaquha qatarah, dan ditutupi lagi oleh qatarah. Nah, qatarah artinya sauda, muzlimah. Nah, mudalhamah. Nah, artinya hitam, gelap. Nah, itulah qatarah. Taruhaquha qatarah. Yakni, kata Syekh As-Sa'di, qad aisat min kulli khair. Disebabkan karena dia sudah putus asa dari segala kebaikan. Wa arafat syaqa'aha wa halakaha. Dan dia di saat itu sudah mengetahui nasib kesengsaraannya dan kebinasaannya. Dan itulah sebabnya mereka gelap wajah-wajah mereka. Dan murung, pucat, hitam, sedih. Dan maka Allah katakan di akhir ayat, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaik, kata Syekh As-Sa'di, alladzina bihadzal wasf. Mereka ini, yakni yang tersifati dengan sifat ini, humul kafaratul fajarah, adalah yang telah berbuat kufur dan telah berbuat durhaka. 6. Alladzina kafaru bi ni'matillah wa kadzdzabu bi ayatillah. Mereka yang ingkar terhadap nikmat Allah dan mereka yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Wa tajra'u 'ala maharimih. Dan mereka begitu beraninya untuk menerjang terhadap maharimih, terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memohon ampunannya. Darinya pula. Sesungguhnya Allah itu jawadun karim. Yang maha pengasih, penyayang, maha mulia kepada hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan nikmat kepada kita, kita ditunjuki kepada jalan yang hak melalui ayat-ayat yang mulia. Itulah ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Secara lengkapnya surat Abasa telah kita selesaikan, kurang ataupun lebihnya semata-mata adalah keterbatasan. Kekurangan adalah keterbatasan yang ada pada kita. Adapun selebihnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu yang memungkinkan untuk kita manfaatkan sebentar, kita murajaah terhadap surat-surat yang sudah kita kaji sebelumnya. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas surat At-Takwir, sudah kita bahas surat Al-Insyiqaq, sudah kita bahas pula surat Al-Infitar, atau Al-Infitar dulu kemudian Al-Insyiqaq. Berikutnya sesungguhnya urutannya adalah surat Al-Buruj, tapi kita loncat agak jauh sedikit kepada surat yang terkait dengan yang kita akan hadapi sebentar lagi insyaallah ta'ala. Maka kita murojaah surat Al-Qadr. 6. Surat Al-Qadar merupakan surat yang ke-97, tergolong sebagai surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Abasyah. Nah, kan Allah nyambung ya. Tidak ada maksud untuk menyambungkan, tapi menyambung sendiri. Ya. Baru saja kita selesaikan surat Abasyah, bahwa surat Al-Qadar nazalat ba'da Abasyah. Surat Al-Qadar diturunkan setelah Abasyah. Berarti sesuai secara urutan turunnya, maupun sesuai dengan waktu yang sebentar lagi kita akan memasukinya, dan tentunya kita berharap untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam-malam yang mulia. Allah Jalla wa'ala menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, maksudnya adalah Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita ambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita tahu makna kata ganti dia, sesungguhnya kami telah menurunkan dia, telah menurunkannya, dan tadi telah disebutkannya di situ maksudnya Al-Quran, padahal tidak ada ayat yang datang sebelumnya yang menunjukkan atau mengisyaratkan ke sana, tetapi kita bisa langsung menyebutkan bahwa kata ganti dia itu adalah Al-Quran, adalah dari sesuatu yang sudah bisa kita ketahui. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun sebelumnya tidak disebutkan, apa maksud kata ganti tadi, karena ini merupakan ayat yang pertama, tetapi karena perkara itu telah diketahui. Dan tidak ada seorang pun yang membantah bahwa yang dimaksud dengannya adalah penurunan Al-Quran. Ya. Kita tadi memaknakan hu, inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Nya tadi tidak ada yang mengarah atau mengisyaratkan padanya, kemudian kita langsung mengartikan itu Al-Quran, adalah perkara yang sudah ma'ruf, yang perkara yang sudah diketahui, dan tidak ada seorang pun yang membantah atau bertentangan atau bertolak belakang dengan makna tadi. Dan kalau kita perhatikan bahwa inna di sini adalah kami, sesungguhnya kami. Allah Jalla wa'ala sering dan banyak menyebutkan dalam ayat Al-Quran dengan bahasa kami. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Sesungguhnya kami telah jadikan. Dan sebagainya. Tujuannya adalah menyebutkan tentang keagungan dirinya. Dialah yang maha agung. Tidak ada sesuatu pun yang lebih agung darinya. Ya. Tujuan Allah membahasakan dengan kami untuk menunjukkan keagungannya. Sebagaimana ayat ini, sebagaimana pula ayat-ayat yang lain. Terkadang Allah menyebutkan dengan konteks langsung terhadap dirinya. Terhadap dirinya, konteks tunggal, sesungguhnya aku. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. pada surah Thaha ayat ke-14. Innani, sesungguhnya aku. Allah tidak sebut innana, sesungguhnya kami. Innani anallah. Malah ditegaskan lagi dengan kata ana. Innani ana. Sesungguhnya aku, Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni. Sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkan salat untuk mengingatku. Apa bedanya? Nah. Jika itu berkaitan dengan masalah ibadah mutlak hanya kepadanya, maka Allah bahasakan langsung dengan konteks tunggal, dengan bahasa aku, saya. Nah. Tapi jika itu melibatkan yang lainnya, maka Allah bahasakan dengan kami. Sesungguhnya kami telah turunkan hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tetapi Allah tugaskan malaikat yang menurunkan hujan. Nah. Maka Allah sebut dengan kami. Demikian pula Al-Quran. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran. Allah tugaskan kepada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam sebagai perantara untuk menyampaikan. Maka Allah katakan bukan inni anzaltuhu, tapi inna anzalnahu. Fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar. Naam. Yang itu berlangsung semasa berapa tahun? Allah turunkan Al-Quran itu semasa berapa tahun? Allah Jalla wa'ala turunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia, ke Baitul Izzah, yang kemudian dengan itu diterima oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, secara berangsur-angsur, bertahap, terkadang sesuai dengan kejadian tertentu. Nah, maka disampaikannya sesuai selama itu. Demikian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Naam. Ada beberapa pendapat yang sudah pernah dibahas, tapi ini untuk sifatnya murajaah. Yang pertama, karena Allah Jalla wa'ala yuqaddir fiha ma yasha min amrih. Allah menentukan apa yang Allah kehendaki dari ketetapannya. Dari kata al-qadar, al-qadar itu menentukan kadar, menentukan kadarnya. Sampai pada tahun berikutnya. Apakah itu kaitannya dengan kematian, ataukah dengan ajal, ataukah dengan rizki, dan yang lainnya. Dan Allah serahkan kepada yang mengurusi urusan tersebut, kepada malaikat yang Allah tugasi. Mereka adalah 4 malaikat. Israfil, wa Mikail, wa Izrail, wa Jibril. Naam. Israfil, wa Mikail, wa Izrail, wa Jibril. Sedangkan yang betul bukan Izrail, tetapi Malakul Maut. Naam. Sesuai dengan nas Al-Quran, yang betul adalah bukan Izrail, tetapi Malakul Maut. Alayhimussalatu wassalam. Maka dituliskan di sana ketentuan rezekinya, ketentuan matinya, ketentuan hidupnya, ketentuan hujan, sampai ketentuan hajinya. Naam. Sampai-sampai kata Ikrimah rahimahullah ditulis orang yang berhaji ke Baitillahil Haram pada malam Lailatul Qadar siapa namanya dan siapa nama ayahnya. Naam, tidak tersisa sedikit pun dari mereka dan tidak ditambahkan padanya. Berarti sudah ada catatannya. Pendapat yang kedua dinamakan Lailatul Qadar li'adzamiha wa qadriha wa syarafiha karena keagungan kemuliaannya. Bagaimana tidak mulia malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Pendapat yang ketiga dikatakan demikian karena ketaatan padanya memiliki kadar yang besar. Pahala yang berlimpah. Pendapat berikutnya dikatakan seperti itu karena Allah turunkan padanya kitab yang memiliki kadar Al-Quran kepada Rasul yang memiliki kadar yang memiliki kemuliaan kedudukan Muhammad SAW kepada umat yang memiliki kadar yakni umat Islam, umat yang termulia. Nah, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa dinamakan Lailatul Qadar, qadar itu artinya sempit. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan, وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُ siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, yakni ada pula yang dilapangkan, ada pula yang disempitkan. Ketika Allah sebut disempitkan, Allah sebut dengan bahasa kudiro, disempitkan, qadr. Kenapa sempit malam itu? Li'anna al-ardha tadhiqu fiha bil malaika. Karena bumi saat itu dipadati oleh para malaikat Allah. Sehingga bumi sempit. Para malaikat berdesak-desakan, turun secara bertahap dari langit yang satu, langit yang kedua, langit yang ketiga, masing-masing turun secara bertahap ke bumi. Sehingga bumi dalam kondisi apa? Sempit. Ini pendapat. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar? Pertanyaan seperti ini adalah untuk mengangkat atau membesarkan suatu perkara agar terfokus pikiran-pikiran manusia kepada apa yang Allah sebutkan. Naam. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bagaimana surat Al-Infitar wa ma adraka ma yaumuddin. Naam. Sebagaimana pula surat Al-Haqqah wa ma adraka mal haqqah. Bagaimana surat Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Maka di sini wa ma adraka ma lailatul qadar. Naam. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Pendapat menyatakan kenapa diungkapkan dengan 1000? Karena yang maksudnya bukan terbatas dengan 1000 saja, tetapi seluruh waktu. Jauh lebih baik dibandingkan seluruh waktu yang ada. Tetapi mengapa diungkapkan dengan kata, dengan angka 1000? Li'anna al-Arab tazkurul alf fi ghayatil asya. Karena bangsa Arab mengungkapkan sesuatu yang puncak tertinggi suatu masalah adalah dengan kata 1000. Hadza alf marrah. jauh lebih baik. Ini seribu kali lebih jauh lebih baik. Sering yang disebut dengan kata seribu. Sehingga Allah sebut ayat tadi sesuai dengan kondisi bangsa Arab. Agar mereka betul-betul memperhatikan terhadap malam tersebut. Dengan Allah bahasakan dengan alf. Seribu. Yang mana pendapat pula menyatakan tidaklah seorang ahli ibadah. Dikatakan seorang yang ahli ibadah sampai dia beribadah kepada Allah 1000 tahun. Nah, tidaklah dikatakan sebagai abid sampai dia beribadah 1000 tahun. 1000 tahun senilai 83 tahun 4 bulan. Nah. Diriwayatkan dari Ali dan Urwah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel. Beliau menyatakan mereka beribadah kepada Allah 80 tahun yang tidak bermaksiat sekejap mata pun. Maka beliau sebutkan beliau adalah Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil bin Al-Ajuz, Nabi Yusha bin Nun. Ketika beliau sebutkan ini, maka para sahabat Nabi SAW terheran-heran. Ya, untuk bisa mereka berbuat seperti itu. Beribadah sekian lama, tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Jibril alaihissalam katakan kepada beliau, ya Muhammad, hajabat ummatuk min ibadah haula an-nafar 80 sana lam ya'su Allaha tarfat ain. Sungguh ya Muhammad, umatmu terheran-heran dengan ibadah orang yang beribadah 80 tahun tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Maka Allah Jalla wa'ala telah turunkan kepadamu yang jauh lebih baik dari itu. Maka dibacakan oleh Jibril alaihissalam, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Maka ini kenikmatan umat Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat ini. Maka bergembiralah Nabi SAW dengan turunnya ayat tersebut. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة, malaikat itu turun. Maksudnya turun dari setiap langit. Dari Sidratil Muntaha. Nah, dan tempatnya Jibril adalah di tengahnya. Maka mereka turun ke bumi untuk mengaminkan doa manusia. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh di sini dengan beberapa pendapat, maka pendapat yang tampak adalah malaikat Jibril alaihissalam. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, dari setiap perkara. Min di situ diartikan dengan bi. Bi kulli amr, dengan setiap perkara atau setiap urusan. Nah. Maka itu semua berlangsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Jalla wa ala terbagi menjadi 2. Yang pertama, izin secara kauni. Secara takdir maksudnya. Seperti ayat ini. Bi'izni rabbihim. Dan yang kedua, izin syariat. Izin syariat. Bagaimana surat Syura ayat ke-20. Asyura ayat ke-21. Syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. yang mensyariatkan untuk mereka agama, yakni mereka mau mensyariatkan untuk diri mereka sendiri dari agama ini, ma lam ya'zan bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh syariat. Allah tidak memberikan peluang sedikit pun bagi hamba untuk membuat syariat lagi, karena Allah sudah menentukan. Maka ada dua syariat, ada dua izin, yakni izin secara kauni dan izin secara syar'i. Min kulli amr, dari setiap perkara, maksudnya dengan membawa semua urusan yang Allah perintahkan kepada mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, disampaikan salam sampai terbitnya waktu fajar. Nah, sampai terbitnya waktu fajar. Nah, dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar esok hari. Sampaikan salam kepada mereka, orang-orang yang beriman, yang menghidupkan dari malam-malam yang mulia tersebut. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, salamun maknanya taslimul malaika ala ahli masjid. Salamnya malaikat Allah kepada penduduk masjid. Dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar, yang mereka melewati pada setiap orang-orang yang beriman. Dan malaikat tadi menyatakan, Assalamu alaika ayyuhal mu'min. Salam bagimu wahai orang mukmin. Naam. Demikian penafsiran secara singkat untuk mengulang kembali terhadap ayat tersebut. Tinggal tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Kita semuanya, tidak terkecuali diri saya pribadi, untuk bisa memanfaatkan dari malam-malam yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, untuk kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, terkhusus 10 hari yang terakhir. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengingat ini hari ke-18 Ramadan 6 1439 Hijriah, pertepatan 3 Juni 2018 Masehi. Artinya sepekan lagi tanggal 25 Ramadan. Maksudnya yang ingin ditanyakan, apakah ta'lim pekan depan masih tetap kita akan langsungkan atau sudah sudah apa waktunya untuk diliburkan? Masih adakah antum di bumi pulau ini pada tanggal tersebut? Nah, libur ya? Nah. Jadi sepekan lagi dari sekarang berarti 25 Ramadan. Ya, atau tanggal sekitar tanggal 10 bulan 6. Jadi kita sepakati kajian hari ini adalah terakhir, untuk kemudian libur sampai Id. Dan akan dimulai, nanti akan diberitahukan selanjutnya insyaallah taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam.